Al-Majid dan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-29 dari kitab Jum'ah. Itu masih berkaitan dengan materi disyariatkannya seorang imam mengatakan di dalam khutbahnya kalimat amma ba'd, setelah menyebutkan alhamdulillah sana Allah Ta'ala. Setelah beliau menyebutkan hadis Amr bin Taghlib radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair wa Yahya ibn Abdullah ibn Bukair qala haddathana Layth wa Layth ibn Sa'd al-Misri an Uqil وعقيل بن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة وعروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. تابعه يونس تابع قيل يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. بين عروة بن الزبير رحمه الله تعالى beliau mengatakan bahwasanya Aisyah khalah beliau, bibi beliau, mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di malam Ramadan beliau keluar dari rumahnya di pertengahan malam. Fasalla fil masjid. Kemudian beliau salat di malam tersebut di masjid. Fasalla rijalun bi salati. Maka para sahabat yang melihat Nabi SAW salat di mansab di masjid, mereka ikut salat bersama Nabi SAW. Kemudian esok paginya para sahabat bercerita atau menceritakan apa yang terjadi malam tersebut, bahwasanya Nabi keluar dan mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam kedua ijtama'a akthar minhum fa sallaw ma, berkumpul sahabat dengan jumlah yang lebih banyak daripada di malam pertama, dan mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan esok harinya para sahabat bercerita tentang salat mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam ketiga kathur ahli masjid, yang salat itu semakin banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar fa sallu bi salatihi, dan para sahabat yang banyak sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di malam yang keempat, ajizal masjid an ahli. Para sahabat yang hadir semakin banyak sampai masjid tidak mampu menampung jumlah mereka. Hatta kharaja li sholati subuh. Akan tetapi malam tersebut Nabi tidak keluar, dan keluarnya tatkala sholat subuh. Maka setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada para sahabatnya, berdiri, fatasyahad, dan kemudian beliau bertasyahud dan mengatakan salat tasyahudnya, amma ba'du fa inna lam yakhfa 'alayya makanukum, sesungguhnya tidak samar atasku kedudukan kalian, maknanya aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam, kalian berkumpul di masjid dan menanti salat bersamaku. Dan aku tidak keluar, lakinni khasyit an tafradu alaikum, dikarenakan aku khawatir kalau salat malam diwajibkan atas kalian. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan syahidnya fatashahada thumma qala amma ba'du. Nabi SAW ketika berkhutbah di waktu itu, sebelum subuh, beliau sebelum menyampaikan apa yang ingin disampaikan, setelah bertasyahud beliau mengatakan amma ba'du. Dan dari sini juga menunjukkan bahwasanya qiyamul layl jamaah, salat malam berjamaah di malam Ramadan yang dikenal dengan salat tarawih, itu perkara yang masyru', dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selama 3 malam berturut-turut Nabi salat mengimami para sahabatnya. Salat malam di malam Ramadan. Dan di malam berikutnya beliau tidak keluar, dan beliau sebutkan sebabnya. Bahwa sebabnya khasyitu an tafradu alaikum. Aku khawatir kalau aku terus salat bersama kalian di malam Ramadan, salat malam diwajibkan atas kalian. Dan tentunya kalau diwajibkan akan menyebabkan masyakah untuk umatnya, akan memberatkan umatnya. Dan itu perkara yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita katakan salat tarawih atau qiyamul lail fi lail Ramadan itu masyru', disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah ini dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Dan disebutkan kenapa pada zaman Abu Bakar tidak menghidupkannya. Sebagai para ulama, sebenarnya pada saat itu Abu Bakar tersibukkan untuk memerangi Ahlu Riddah. Dan waktu khilafah beliau itu hanya kurang lebih 2 tahun dari setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada zaman Umar, setelah keadaannya baik, dan terlebih lagi Umar masa khilafahnya panjang selama 10 tahun, pada saat itu Umar melihat kaum muslimin mereka sholat di masjid. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat satu atau bersama 2 orang. Sholat di masjid, sholat malam, mutafarriqin. Sholat masing-masing, atau bersama 1 atau 2 orang. Maka Umar radhiyallahu ta'ala an menyatukan mereka di belakang satu imam. Dan beliau mengatakan, ni'matul bid'ah hadihi. Sebaik-baiknya perkara yang baru adalah perkara ini. Mana perkara baru sebelumnya tidak terjadi. Akan tetapi bukan berarti perkara bid'ah. Bid'ahnya bid'ah lugawiyah. Karena sekali lagi Nabi telah mencontohkannya. Dan Nabi meninggalkannya dikarenakan khawatir diwajibkan atas mereka yang mulai. Dan juga dari sini kita bisa melihat bagaimana semangat harus para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam beribadah, terutama qiyamul lail. Mereka berlomba-lomba untuk bisa sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ketika mereka mengetahui Nabi sholat bersama sebagian sahabatnya, yang lain mengikuti, dan semakin hari semakin banyak sampai masjid tidak mampu menampung jumlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Menunjukkan harus semangat mereka dalam beribadah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain. Fadli menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir." Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat padanya gambar makhluk bernyawa. Dan ini fitnah yang sangat besar yang pada zaman sekarang menimpa banyak kaum muslimin. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan yang menisbahkan diri kepada salafiyin, mereka bermudah-mudahan tahawun dalam masalah suwar dawatil arwah, gambar makhluk bernyawa, dengan berbagai macam alasan. Dengan alasan bosnya dilarang itu yang tiga dimensi, adapun yang dua dimensi diperbolehkan. Dan alasan yang lainnya, kalau live itu boleh, kalau langsung itu boleh, yang tidak boleh kalau disimpan. Sehingga mereka sampai ketika berkomunikasi pun mereka melakukan video call dan sejenisnya. Dan kadang kita tahu apapun yang dikatakan adalah surah. Apa yang nampak di layar adalah surah atau dawatil arwah, gambar makhluk bernyawa. Dan Nabi sudah mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat padanya gambar makhluk bernyawa. Dan banyak banyak hadis yang menunjukkan ancaman yang sangat besar bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa. Sampai Syekh Mukbil Rahimahullah, beliau menulis atau mengarang kitab tersendiri, Hukum Tahrim Surah Dawatil Arwah, hukum haramnya gambar makhluk bernyawa. Dan yang lebih parah lagi, sekarang justru orang yang berusaha untuk menghindari perkara yang muharram tersebut dianggap orang-orang yang mutakhalil, orang-orang yang terbelakang, tidak mengikuti zaman, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Padahal apa yang mereka lakukan justru yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang mereka lakukan adalah ahwat, lebih selamat dengan atau untuk agama mereka. Tapi yang fitnah, orang yang berusaha untuk beristiqomah justru menjadi bahan cemoohan oleh manusia. Artinya kelak pada hari kiamat akan nampak. Sebagaimana di dunia pun bagi orang yang memiliki fitrah salimah, fitrah yang masih bersih akan bisa menilai mana yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang menghindari suwadil arwah itu aslam wa ahwab lidini, lebih selamat dan lebih hati-hati dengan agamanya. Dengan apa alasannya? Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad bin Musaff al-Himsi qala haddathana Anas bin Iyad qala haddathana Muhammad bin Amr Ibn Alqamah an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an Abi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول على الصف الأول قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن dari عبد الرحمن عوف رضي الله عنه نبي سلم bersabda sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat terhadap orang-orang yang salat di saf pertama. Sudah kita ketahui salawat Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya adalah sana'uhu fil malail a'la, pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba tersebut di sisi para malaikatnya, dipuji, disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang salat di saf pertama. Dan salawat para malaikatnya untuk orang-orang yang salat di saf pertama adalah doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya doa malaika itu mustajab. Dan dari sini dorongan baik kita agar kita berlomba-lomba untuk bisa sholat di sholat pertama. Bahkan datang nasnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wa fi sholat awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahimu alaih." Kata Nabi SAW, seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan sholat di saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara istiham, cara mengundi, niscaya mereka akan makan undian untuk bisa menjadi muadzin dan bisa sholat di saf pertama. Ini dorongan bagi kita. Sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan atau melalaikan tersebut. Jangan sampai kita memiliki kesempatan untuk sholat di saf pertama, tapi kita justru sholat di saf setelahnya. Intinya hirman, luput darinya kebaikan. Dan juga dari ini dan hari sebelumnya kita bisa mengetahui bahwasanya kemaksiatan di hadis Ali bin Abi Thalib, "Innal malaika la tadkhulu baitan fi tasawir," itu merupakan sebab keburukan untuk seorang hamba. Dan di dalam na'u menunjukkan bahwasanya amalan taat, ketaatan, amalan soleh sebab kebaikan untuk seorang hamba. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan kemaksiatan. Mungkin kemaksiatan yang kita anggap remeh itu justru yang menyebabkan nakat, menyebabkan sulit, dan menyebabkan kita tertimpa berbagai macam malapetaka dalam hidup ini dikarenakan kemaksiatan dan penyisihan yang kita lakukan. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa. Mungkin perbuatan dosa tersebut yang menyebabkan sulitnya kehidupan kita, menyebabkan kita tertimpa dengan berbagai macam malapetaka dalam hidup ini. Segera kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua dosa, baik yang besar ataupun dosa yang kita anggap kecil. Dan seperti kata oleh para ulama, la saghira ma'al israr. Sebetulnya tidak ada dosa kecil kepada ulama kalau dilakukan dengan terus-menerus. Dosa kecil kalau dianggap remeh dan terus dilakukan itu bisa menjadi besar. La kabira ma'al istighfar. Sama, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan taubat dan istighfar. Karena Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan dosa. Tadi meremehkan misalnya suwar daud arwah fi baiti, bermudah-mudahan dengan membiarkan gambar makhluk bernyawa di rumah. Kalau itu sebab tidak masuknya malaikat rahmat. Tentunya kalau malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita, sudah kita bisa bayangkan apa yang terjadi di rumah tersebut. Mungkin berbagai macam ujian yang terjadi antara kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dan pada diri kita sendiri, itu akibat dari perbuatan maksiat tersebut. Maka berhati-hati. Sebagaimana amalan soleh, katanya berlomba-lomba bisa sholat di sholat pertama, itu sebab salawatullah ala abdi. Salat, pujian dan sanjungan Allah si para malaikat yang tersarang hamba. Dan sebab doa para malaikat untuknya. Ini hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan subhanallah bihamdika, subhanallah.